Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Bagaimana seorang ayah melewatkan waktunya mengatakan apa yang penting baginya? Kalau Anda tampaknya selalu terlalu sibuk untuk anak-anak, mereka akan merasa ditelantarkan. Apapun yang Anda katakan, itu akan sulit sekali mereka akan terima. Nah, ini yang kita tidak pahami bersama. Kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, kita tahu bahwa kita punya tanggungan yang cukup besar. Kita harus bekerja, kita harus cari uang, kita harus melakukan banyak hal. Dan memang kadang-kadang waktu kita begitu sempit sekali buat keluarga kita. Belum lagi kalau kita menjalankan hobi kita. Ditambah lagi kalau sampai di rumah, kemudian kita menonton TV, kelihatan semua di rumah semua, istri di rumah, anak di rumah, kita juga di rumah. Bahayanya kalau di dalam rumah televisi bisa 2 atau 3. Kenapa? Istri bisa nonton sinetron sendiri, anak-anak bisa nonton sendiri, dan kita nonton sendiri. Kelihatannya semua di rumah, tetapi kita menjalankan aktivitas sendiri-sendiri. Yang dimaksudkan meluangkan waktu bersama dengan anak adalah bukan nonton bareng, tetapi bagaimana kita mau bersama-sama dengan dia, melakukan sebuah aktivitas bersama-sama dengan dia. Cobalah untuk kita bisa melibatkan anak-anak di dalam kegiatan kita bersama. Ajak anak-anak untuk melakukan sesuatu yang dimana anak-anak merasa bahwa my time is just for you. Jadi waktu saya itu hanya untuk kamu, untuk anak-anak. Maka kalau itu bisa terjadi, anak-anak merasakan bahwa memang benar papa itu hanya untuk saya. Memang benar papa itu datang untuk saya. Kalau itu sampai terjadi, maka itu akan punya dampak yang sangat besar sekali buat anak-anak kita. Karena kita merasa bahwa anak-anak diberikan ruang dan waktu yang spesial untuk bersama-sama dengan ayahnya. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir sahabat pergi bersama dengan anak-anak sahabat? Hanya berdua. Hanya berdua saja. Mungkin hanya jalan-jalan di mall, atau mungkin jalan-jalan di pantai, atau mungkin hanya just fun, sepeda bersama dan sebagainya. Melakukan sesuatu ada kebersamaan. Kapan terakhir kali? Kalau itu sudah lama sekali, saya berharap bahwa sahabat mencari cara untuk ada waktu bersama dengan anak sahabat. Ajak bersama-sama. Mungkin tidak melakukan sesuatu yang lain. Ajaklah bermain bersama, diskusi bersama dengan mereka. Pada waktu mereka bisa merasakan adanya sebuah kebersamaan, maka mereka akan melihat bahwa papanya memperhatikan kita. Jangan sampai kita sudah bekerja keras, kita memberikan uang banyak, memberikan hadiah banyak, kita memberikan segala sesuatu yang mereka inginkan, kemudian anak kita ditanya, apakah papa mengasihi kamu? Enggak. Itu sangat melukai kita kan sebagai seorang ayah. Kita tidak ingin bahwa ini terjadi. Itu sebabnya sahabat, luangkanlah waktu bersama dengan anak-anak kita.